Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhannasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'an wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa kharal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharul umuri muhtasatuha fa inna kullu muhtasatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa ba'd. Kita lanjutkan sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai kepada ucapan Syekh Al-Albani rahimahullah, wa kana yaqul, dan beliau sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, ini masih tentang bab tentang qiraahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah Al-Fatihah. Yang terakhir kemarin tentang sabda beliau, sami itu buka as-sabiyin fadlan tu anna ummahum ma'ahu tusalli fa'aratu an ufrigha lahu ummah. Aku mendengar tangis seorang anak kecil, maka aku mengira bahwa ibunya bersama dengan kita sedang sholat. Maka aku ingin untuk aku segerakan ibunya kepadanya, dan agar ibunya bisa segera menanganinya. Wa kana yaqul, dan beliau sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, inni la adkhulu fi sholati wa ana uridu itarataha. Sesungguhnya aku masuk ke dalam sholat dan ingin untuk memanjangkannya. Fa asma'u buka as-sabi, ternyata aku mendengar tangis seorang anak kecil. Fa atajawazu fi salati, maka aku ringankan salatku. Mimma a'lamu min syiddati wujdi ummihi min bukaihi, karena apa yang aku ketahui tentang bagaimana gundahnya perasaan ibunya karena mendengar tangisnya. Ini yang disebutkan di dalam kitab ini, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sengaja meringankan sholat, padahal sebelumnya berniat untuk memanjangkannya. Wa kana yabtadi'u min awwali surah wa yukmiluha fi aghlabi ahwalihi, dan adalah beliau yabtadi'u min awwali surah sallallahu alaihi wasallam memulai dari awal surat dan membacanya dengan sempurna pada mayoritas keadaannya. Pada mayoritas keadaannya. Yabtadi min awali surah wa yukmiluha fi aghlabi ahwalihi. Disebutkan oleh Syaikh Al-Albani rahimahullah, yang menunjukkan hal ini banyak hadis, dan nanti juga akan datang setelahnya. Wa yaqulu, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, a'tu kulla suratin hadhaha. A'tu dari i'ta, a'tu kulla suratin hawaha minar ruku'i was sujud. Berikan setiap surat itu bagiannya berupa rukuk dan sujud, yakni satu surat itu satu rukuk satu sujud. Itu. Diriwayatkan oleh di sini disebut Ibnu Abi Syaibah, juga Imam Ahmad, Abdul Ghani Al-Maqdisi di dalam As-Sunan. Ini kalau tidak salah As-Sunan Al-Mukhtar. Bisanadin sahih, dengan sanad yang sahih. Wa fi lafzin, di dalam satu lafaz ya, hadis tersebut likulli suratin raka'atun, likulli suratin raka'atun. Bagi setiap satu surat ada satu rakaat. Jadi beliau membaca satu surat pilihan secara penuh dalam satu rakaat. Kata Syalbani, ini riwayat Ibnu Nasr wa Tahawi fi sanadin sahih. Ibnu Nasr Al-Marwazi, kemungkinan di kitab beliau As-Shalah atau Ta'zimu Qadri As-Shalah. At-Tahawi, yakni Imam Tahawi, biasanya kalau ditelakan seperti ini dalam fikih, yakni di dalam Ma'ani Al-Athar, kitab beliau Ma'ani Al-Athar dengan sanad yang sahih. Wa ma'na al-hadithi indi, kata Syekh, makna hadis ini menurutku, ij'alu likulli raka'atin suratan kamilatan. Ij'alu, jadikan likulli raka'atin, bagi setiap satu rakaat itu satu surat yang sempurna, satu surat yang penuh. Hatta yakuna hadzur rakaati biha kamilan, sehingga bagian rakaat terhadapnya menjadi sempurna. Wal amru lin nadbi, tetapi perintah ini ya, perintah ini adalah untuk perkara yang mandub, tidak sampai kepada perkara yang wajib. Kata beliau perintah ini bidali lima yakti akibahu, dengan dalil apa yang nanti akan datang setelahnya. Disebutkan di sini kan likulli suratin rakaatun, itu kan dia jumlah khobariyah ya. Tetapi jumlah khobariyah yang nanti kalau di pembahasan usul akan ada jumlah khobariyah, tapi yang dimaksud dengannya adalah insya'iyah, yakni untuk menentukan satu hukum. Jadi kalau likulli suratin rakaat itu seperti ij'alu likulli raka'atin suratan, gitu. Seperti kata beliau tadi. Nah, wa kana taratan yuqassimuha fi raka'ataini, dan terkadang beliau sallallahu alaihi wasallam itu membagi satu surat menjadi dibaca dalam dua rakaat. Membagi satu surat dibaca dalam dua rakaat. Nah, hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Ya'la, dan juga Abu Ya'la, dari dua jalan. Nanti dilihat dalam bab Al-Qira'ah fi Salatil Fajri. Wa taratan yu'iduha kullaha fi ra'ati tsaniyah, dan terkadang pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengulangi surat pilihan tadi di rakaat yang kedua secara penuh. Jadi satu surat di rakaat pertama penuh, kemudian di rakaat kedua diulangi surat yang sama. Nah, ini juga datang nanti dalam masalah salat fajar. Wa kana ahyanan, dan beliau kadang-kadang yajma'u fi raka'atil wahidati baina surataini aw aktsara, mengumpulkan dalam satu surat, dalam satu rakaat itu dua surat atau lebih. Dalam satu rakaat surat pilihannya ada dua atau lebih, juga akan datang rinciannya insyaallah. Wa qad kana rajulun minal ansari, dan ada satu riwayat hadis yang menceritakan ada seseorang dari kalangan Ansar, ya umum fi masjid Quba, yang mengimami mereka di masjid Quba, itu kan di masjid Quba. Masjid Quba, kita tahu bagaimana fadilahnya. salah satu dari penafsiran la masjidun ussisa ala taqwa min awli yaumin ahaqqa an taquma fi, itu masjid Quba. Walaupun sebagian mengatakan masjid Nabawi. Wa kana kullama iftataha suratan yaqra'u biha lahum fi sholati mimma yaqra'u bi. Wa kana, dan ya, sahabat dari kalangan Ansor ini setiap dia membuka satu surat, yakni surat pilihan, yaqra'u biha lahum fi sholat, yang dia membaca dengannya bagi makmumnya, para sahabat di sholat, yakni di Masjid Quba. Mimma yaqra'u bihi, dari yang dibaca setelah surat Al-Fatihah. Iftataha bi kul huwallahu ahad hatta yafragha minha. Dia membuka surat pilihan itu terus dengan kul huwallahu ahad itu sampai selesai. Tsumma yaqra'u suratan ukhra ma'aha. Setelah itu dia membaca surat pilihan yang lain bersama dengan kul huwallahu ahad ini. Berarti ada dua, ada dua surat pilihan yang dia baca. Tapi yang pertamanya itu mesti dia membaca dengan al-ikhlas. Wa kana yasna'u dzalika fi kulli raka'atin. Bahkan dia selalu melakukan hal tersebut, membaca dengan seperti itu pada setiap rakaat. Fakallamahu ashabuhu. Maka kemudian para sahabatnya mengajak bicara dia atau menegur dia. Faqalu, para sahabatnya berkata, innaka taftadihu bihadhihi surah, sesungguhnya kamu selalu membuka surat pilihan dengan surat ini, yakni al-ikhlas tadi. Thumma la tara annaha tuzyuka hatta taqra bi ukhra, kemudian seolah kamu itu menganggap itu belum mencukupimu, belum sah bagimu, sampai engkau membaca surat pilihan yang lain. Fa imma an taqra biha, pilih sajalah kamu membaca dengan al-ikhlas saja. Wa imma an tada'aha wa taqra'u bi ukhra, wa taqra'u bi ukhra, atau engkau tinggalkan surat al-ikhlas dan kamu baca surat yang lain gitu. Fakal ya, mendengar itu ya, sahabat Ansori ini mengatakan, ma'ana bitarikiha, aku tidak akan meninggalkan al-ikhlas, tidak akan meninggalkan surat al-ikhlas. In ahbabtuna ummakum bidzalika fa'altu, kalau kalian suka untuk aku mengimami kalian dengan itu, maka aku akan terus mengimami kalian. Tapi itu tadi, aku tetap akan membuka surat pilihan dengan al-ikhlas. Wa in karihtum taraktukum, kalau kamu tidak suka ya sudah, ya, aku meninggalkan kalian, yakni cari imam yang lain, jangan saya yang imami. Wa kana yarawna annahu min afdalihim, padahal para sahabat itu berpendapat bahwa orang Ansori ini dia termasuk yang paling utama di antara mereka, sehingga wa karihu an ya'ummahum ghairu, mereka juga tidak suka kalau orang lain yang imami, yang mengimami mereka. Nah, falamma atahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam akhbaruhu, maka pada satu ketika saat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengunjungi mereka di Quba, akhbaru, mereka menceritakan hal tersebut, al-khabar, yakni memberi, menceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang khabar, cerita itu tadi. Faqala, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian bertanya kepada imam ini tadi, ya fulan, mayamna'uka an taf'ala ma ya'muruka bi ashabuk, wahai fulan, apa yang menghalangimu untuk kamu melakukan apa yang diperintahkan oleh para sahabatmu? Wa ma yahmiluka 'ala luzumi hadhihi surati fi kulli raka'ah, dan apa yang membuatmu terus-menerus membaca surat ini, surat al-ikhlas ini pada setiap rakaat? Ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka dia menjawab, inni uhibbuha, sesungguhnya aku itu mencintainya, aku cinta kepada surat al-ikhlas ini. Itu karena isinya yang merupakan bukti tauhid ya, yang hakiki kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini uhibbuha katanya. Aku sungguh aku ini mencintainya, maka aku suka, sangat suka untuk membaca Al-Qur'an. Faqala, mendengar jawaban itu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawabnya, "Hubbuka iyyaha adkhalakal jannah." Kecintaanmu kepada surah Al-Ikhlas akan memasukkanmu ke dalam surga. Subhanallah. Jadi kalau kita ada ya kesukaan itu dengan satu surat misalnya sering dibaca, suka itu karena suka memang dari sisi isinya, maka semoga juga masuk ke dalam hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Surat Al-Ikhlas ya, surat yang ringkas pendek, silakan dibaca arti terjemahnya. Kalau punya tafsirnya silakan baca tafsirnya. Barangkali kita juga bisa kemudian menumbuhkan rasa cinta di hati kita terhadap surat Al-Ikhlas di saat kita mengetahui tentang makna dan isinya yang dikandungnya. Kata Syekh Al-Albani, ini riwayat Al-Imam Al-Bukhari ta'liqan, jadi secara ta'liq tidak disebutkan sanadnya. Wa Tirmidzi mausulan, tetapi diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi secara mausul, secara bersambung. Wa shahahahu, dan juga disahihkan oleh At-Tirmidzi. Pada riwayat Al-Imam Al-Bukhari, ya sebagian beliau memang meriwayatkan dengan sihah ta'liq begitu, tetapi ya, didapati bahwa Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala itu biasanya menyampaikan sanadnya di Fathul Bari. Nah, ini dia. Yang berikutnya, nanti insya Allah kita akan bacakan satu faedah, mumpung kita ingat, kali kita menunggu sampai selesai pembacaan salam, anak khawatir malah terlupa. Penukilan dari Imam Syafi'i, insya Allah. Qala al-mu'allif rahimahullah, jam'uhu sallallahu alaihi wasallam bainan nadhairi wa ghairiha fir raka'ah. Jam'uhu sallallahu alaihi wasallam, yakni beliau sallallahu alaihi wasallam itu mengumpulkan bainan nadhair, antara surat-surat pilihan yang kira-kira panjangnya itu sama, wa ghairiha, dan yang lainnya selainnya, fir raka'ah, pada satu rakaat. Yani surat pilihannya itu tidak hanya satu tapi dua, dan itu panjangnya mirip. Qala wa kana yatrinu bainan nadhairi minal mufassali. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam ya, itu juga pernah yatrin, yakni menggabungkan antara an-nadhair, surat-surat yang dia semisal di dalam maknanya pula. Baik, afan ini di dalam makna yang disebut oleh Syekh. Kata Syekh Al-Albani, ai aswar al-mutamatsilah fil ma'ani. Yani surat-surat yang mutamatsilah, hampir serupa di dalam makna-maknanya. Kal mau'izati, awil hikami, atau hukmi, awil qasasi. Seperti misalnya serupa dalam masalah mu'idah, yakni pemberian nasihat ataupun hukum ataupun qasas, ataupun dia kisah-kisah atau qasas. Wal mufassal muntahahu akhirul Qur'ani ittifaqan, yang disebut dengan surat yang mufassal. Mufassal itu karena banyak fasil, jadi banyak pemisah ayat, banyaknya fasil, mufassal. Akhir dari mufassal itu adalah akhir Al-Quran secara ittifaq, yang sampai surat An-Nas. Nah, yang jadi perbedaan adalah ibtidaknya. Wabtida'uhu min qaf alal asah, kata beliau, mulainya Al-Mufassal itu dari surat qaf, menurut pendapat yang paling benar. Ini kata beliau. Fakana yaqra'u surata ar-Rahman wan-Najm fi raka'atin. Dan Nabi SAW itu pernah membaca surat Ar-Rahman. Ini jumlah ayatnya 78. Dan An-Najm itu 62 dalam satu rakaat. Atau kalau di apa yang Rasul Utsmani itu di, kalau ingat gitu ya, kira-kira mirip atau tidak secara jumlah panjangnya. Wa iqtarabat wal haqqah fi raq'atin. Juga iqtarabat, iqtarabatis sa'ah. Itu kan, dan al haqqah itu juga tentang hari kiamat. Dua-duanya maknanya tentang, bercerita tentang hari kiamat. Iqtarabatis sa'ah wa syaqal qamar itu 55 jumlah ayatnya, al haqqah 52. Fi raq'atin, dalam satu rakaat. Wa tur wa dzariyat fi raka'atin, juga surat At-Tur dan surat Adz-Dzariyat ya, dalam satu rakaat. Wa idza waqa'at wan-nun, idza waqa'atil waqi'ah serta surat An-Nun fi raka'atin, dalam satu rakaat. Wa sa'ala sa'il wan-nazi'at fi raka'ah, juga surat Sa'ala Sa'il dan An-Nazi'at dalam satu rakaat. Wa wailul lil mutaffifin wa 'abasa fi raka'atin, al-mutaffifin dan 'abasa dalam satu rakaat. Wa al-muddatthir wal muzammil, wal muddatsir dan muzammil. Muzammil 20, kalau muddatsir ini 56 di sini tertulisnya. Fi raka'atin, dalam satu rakaat. Wa hal ata, juga hal ata, Allah Ta'ala al-insan. Wa la uqsimu biyaumil qiyamah, al-insan dan al-qiyamah. Fi raka'atin, dalam satu rakaat. Wa amma yatasa'alun wal mursalat fi raka'atin, dalam satu rakaat. Wad-dukhan wa idha syamsu kuwirat, juga surat Ad-Dukhan serta surat At-Takwir, idha syamsu kuwirat fi raka'atin, dalam satu rakaat. Kalau ini Ad-Dukhan 59 ayat, At-Takwir 29. Nah, jadi ini secara maknanya dia sama. Wa kana ahyanan yajma'u baina suwar min as-sab'i tiwal, dan terkadang beliau mengumpulkan antara surat-surat yang termasuk dari 7 surat yang panjang, ka al-Baqarah wan Nisa wa Ali Imran, al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran fi raka'atin wahidah, dalam satu rakaat. Min salatil lail kama sa'ati, ketika melakukan salat lail sebagaimana akan datang nanti. Ya, berapa jam kira-kira? Wakana yaqul, dan Nabi SAW juga bersabda, afdhalus salati tulul qiyam. Afdhalus salat tulul qiyam. Salat yang paling utama adalah yang paling lama berdirinya. Tulul qiyam ini dinilai dari panjangnya berdirinya dalam membaca surat, di riwayat Al-Imam Muslim dan At-Tahawi. Wa kana idza qara'a laysa dzalika biqadirin 'ala an yuhyiyal mauta Di antara sunnah beliau di saat beliau membaca alaisa dzalika biqadirin ala ayyuhyiyal mauta, surat apa ini? Al-Qiyamah. Qala, beliau mengucapkan subhanaka fadala. Subhanaka fadala. Subhanaka fadala. Maksudnya engkau ya Allah fadala. Maka tentu saja, ya tentu saja engkau ya Allah itu qadir ala an yuhya antuh yal mauta. Maha mampu untuk menghidupkan yang mati. Wa idza qara'a sabbihi isma rabbikal a'la qala subhana rabbiyal a'la. Jadi setelah sabbihi isma rabbikal a'la subhana rabbiyal a'la alladzi khalaqa fa sawwa gitu. Ya tentu ini tidak dikeraskan karena nanti juga diperkirakan, dikhawatirkan akan dikira satu ayat. Kata Imam Al-Albani riwayat Abu Dawud wal Baihaqi bisa disahih dan itu mutlak kata beliau. Masuk padanya qiraah dalam salat maupun di luar salat. Masuk pula nafilah maupun fardhah itu. Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari itu Musa al-Asy'ari dalam Al-Mughirah bahwa keduanya mengucapkan ya kedua sunnah itu tadi dalam sholat fardu ya. Dan meriwayatkan dari Umar dan Ali secara mutlak, mutlak ini tidaknya di sholat fardu saja. Nah demikian. Dan kalau yang namanya sunnah maka juga disunahkan untuk terkadang ditinggalkan sehingga tidak terkesan bahwa itu perkara yang wajib, bahwa itu adalah perkara yang wajib. Nah, nanti ada bab dalam usul fikih juga namanya saddan lidzari'ah atau saddu dzari'ah. Itu seperti itu. Saddu dzari'ah itu adalah menutup jalan yang nanti membuat orang itu jadi salah sangka. Ada beberapa dalil yang disebutkan di situ tapi makomnya tidak di sini. Kita bacakan dari Al-Umm Al-Imam Asy-Syafi'i Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimallahu taala, di mana orang-orang yang mereka menisbatkan kepada mazhab Syafi'i itu maksudnya kepada beliau. Kita akan nukilkan kalam beliau yang berkaitan tentang orang yang membaca wirid atau zikir setelah salam dengan keras. Mohon ya, salam itu biasa wirid dengan keras gitu. Nah, kita lihat di sini. Bab kalamul imam wa julusuhu ba'da salam. Bab kalamul imam, bab tentang ucapan imam dan julus duduknya imam setelah salam. Qala akhbarana Ar-Rabi', Ar-Rabi' itu Ar-Rabi' bin Sulaiman, murid Asy-Syafi'i yang meriwayatkan kitab-kitab beliau di antaranya ini Al-Umm dan juga Risalah. Qala akhbarana Asy-Syafi'i, memberi kabar kepada kami Asy-Syafi'i, qala Asy-Syafi'i mengatakan akhbarana Ibrahim bin Sa'ad. Berarti saya Ibrahim bin Sa'ad, Ali bin Syihab dari Ibnu Syihab gitu. Az-Zuhri. Qala akhbaratni Hindum bintul Harith ibni Abdillah ibni Abi Rabi'ah. Ini karena agak banyak anak bacanya mungkin agak cepat. Ini kalau mau dicek putar ulang saja rekamannya. An Ummi Salamah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Ummu Salamah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalat Ummu Salamah berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza salama min salatihi, ketika beliau selesai salam dari sholatnya, qoman nisa'u, maka para wanita itu segera berdiri, hina yaqdi taslimahu, saat Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai salam. Nabi salam, kemudian makmum terutama yang perempuan juga langsung mengikuti salam segera begitu, kemudian langsung berdiri. Ya sunahnya bagi para wanita bila mereka ikut sholat di masjid seperti itu, salam langsung berdiri. Wa makata Nabi sallallahu alaihi wasallam fi makanihi yasiran, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tetap tinggal di tempat beliau sholat sementara waktu. Qala Ibnu Shihab, maka Ibnu Shihab berkata, fatara muktahu dalika, taro di sini bukan naro ya. Wallah alam, ini kalau di kitab ana taro, mungkin naro mungkin. Kalau taro berarti Ummu Salamah. Fatara muktahu dalika, maka Ummu Salamah berpendapat bahwa Nabi itu tetap diam. Itu adapun fanaro berarti maka kami berpendapat, ini Ibnu Shihab berpendapat bahwa Nabi itu diam sejenak. Wallahu a'lam, likai yanfudhan nisa'u qabla an yudrikahunna man insarafa minal qaum, agar para wanita segera keluar dari masjid sehingga tidak kemudian bertemu laki-laki yang ikut jamaah di masjid. Gitu. Jadi terpisah. Wahakata. Insyaallah ya, Islam itu menjaga untuk tidak sampai kemudian saling terfitnah sampai seperti itu. Walaupun pada asalnya ini perkara yang masyru' kan. Yani sholat berjamaah gitu, harus dipisah, enggak jadi satu. Bahkan yang terbaik shaf laki-laki paling depan, yang terbaik shaf wanita paling belakang. Nah. Kemudian setelah itu pun Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan, menurut ya, yang meriwayatkan di sini, beliau sengaja memberikan waktu untuk wanita segera berdiri pulang gitu. Baru kemudian beliau menghadap kepada sahabatnya. Ini juga diriwayat oleh Al-Imam Al-Bukhari. Itu di sini ditulis nomor 849. Al-Bukhari 849. Itu bisa dilihat. 849. Akhbarana Ar-Rabi, qala akhbarana Syafi'i, qala akhbarana Ibnu Uyainah an Amr ibn Dinar an Abi Ma'bad an Ibn Abbas. Al-Imam Syafi'i membawakan riwayat dengan sanad beliau sampai kepada Abdullah bin Abbas. Qala kuntu arifu inqida'a salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bitakbir. Aku dulu mengetahui selesainya salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ketika mendengar takbir itu. Berarti keras kan di sini. Baik. Qala Amr bin Dinar, "Tsumma dzakartu li Abi Ma'bad ba'du." Kata Amr bin Dinar, setelah itu aku menyebutkan hadis ini kepada Abu Ma'bad. Faqala lam uhadditsukahu. Kata Abu Ma'bad, sepertinya aku tidak memberikan hadis kepadamu, tidak menyampaikan ini begitu. Qala Amr, maka Amr mengatakan qad haddatsanihi. Itu. Kata Amr, sungguh kamu sudah memberikan hadis kepadaku tentang hadis ini. Qala wa kana min asdaqi mawali Ibni Abbas. Dan dia, yakni Abu Ma'bad ini termasuk dari maula Ibnu Abbas yang paling jujur atau yang paling benar. Qala Syafi'i rahimahullah, Syafi'i rahimahullah mengatakan wa kana unasiyahu ba'da ma haddatsahu iya. Sepertinya ya, Abu Ma'bad ini lupa setelah tadinya memberikan hadis kepadanya. Nanti ada di bab mustalah kalau antum sudah lewat ya. Babu man haddatsa tsumma nasi. Bab tentang orang yang memberikan hadis tapi kemudian dia lupa. Jadi kadang dia kemudian meriwayatkan ulang hadis itu dari orang yang sebenarnya mendengar dari dia. Haddatsani fulan qala anni haddatsuhu. Fulan mengatakan kepadaku bahwa dulu aku pernah memberikan hadis kepadanya, ya baru dia riwayatkan. Qala akhbarana Ar-Rabi', qala akhbarana Asy-Syafi'i, qala akhbarana Ibrahim bin Muhammad, qala haddatsani Musa bin Uqbah an Abi Zubair. Sanadnya sampai Abu Zubair, anau sami Abdullah bin Zubair, bahwa dia mendengar Abdullah bin Zubair, sampai Abdullah bin Zubair yaqulu, mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sallama min salatihi yaqulu bi sawtihi al-a'la. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengucapkan salam, selesai salam dari sholat beliau, beliau mengucapkan dengan suara yang keras, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, wa la hawla wa la quwata illa billah, wa la na'budu illa iyyah, lahul ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan, la ilaha illallah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Ini bisa dilihat di Muslim, di sini disebutkan ya, Sahih Muslim 594. Suami Muslim 594. Jadi ya 594. Jadi ada dua riwayat Ibnu Abbas tadi dengan takbir. Ada riwayat dari Abdul bin Zubair ini dengan tahlil gitu. La ilaha illallah wa rasulullah dan seterusnya. Nah, qala Syafi'i radhiyallahu anhu. Sekarang yang kita lihat adalah fikihnya Imam Asy-Syafi'i. Wa hadza minal mubahi lil imami wa ghairil ma'mum. Kata beliau, ini termasuk yang boleh dilakukan oleh imam dan selain makmum. Imam dan selain makmum. Berarti orang yang sholat munfarid. Qala wa ayyu imamin dzakarallaha bima wasaftu jahran aw sirran aw bighairihi fa hasan. Maka siapapun imam yang dia berzikir kepada Allah dengan apa yang aku sifati tadi, yakni yang disebutkan oleh beliau tadi riwayatnya, jahran aw sirran, baik keras maupun sir, ya, lirih, aw bighairihi atau dengan yang lainnya yang selain yang beliau riwayatkan, karena ada riwayat wirid-wirid selain yang beliau sampaikan tadi. Bighairi, yakni bighairi ma wasaftu. Fahasan, maka itu baik. Wa akhtaru lil imami wal makmum. Nah, ini pilihannya al-imam Syafi'i. Wa akhtar, dan aku memilih bagi imam dan makmum, bagi imam dan makmum, an yadhkurallaha ba'dal insirafi minas sholah, untuk keduanya imam dan makmum itu membaca zikir setelah selesai salam dari sholat. Wayukfiyani adzikro, dan menyembunyikan zikirnya tersebut, yakni tidak mengeraskan bacaannya. Mahfum ya? Berarti kalau mazhabnya Imam Syafi'i justru setelah zikir setelah sholat itu keras apa lirih? Lirih. Wayukfiyani kata yukfi, makan bahkan sampai watan yukfiyan, ikhfa gitu. Illa an yakuna imaman, kecuali kalau dia seorang imam, yajibu an yuta'allama minhu, maka wajib untuk makmum itu belajar dari dia. Fayajahara hatta yara anau qatu'ullima minhu. Maka kalau imam itu dia hendak mengajari makmum, dia membaca jahar dari tadi yang sesuai dengan sunnah, sampai dia berpandangan atau berpendapat bahwa apa yang dia jaharkan itu sudah dipelajari makmum. Ya. Artinya kan tidak terus-menerus. Mafhum ya? Kadang dikeraskan kan untuk mengajari gitu. Summa yusir. Kemudian setelah kira-kira mereka sudah belajar, sudah hafal kok makmumnya itu, yusir. Kemudian imam ini membaca dengan sir setelahnya. Gitu. Fa'inna Allah Azza wa Jalla yaqul. Ingat ya, thumma yusir, kata beliau. Kita sudah kira-kira mereka bisa sir lagi. Fa'inna Allah Azza wa Jalla yaqul, karena sungguhnya Allah Azza wa Jalla mengatakan wala tajahhar bi sholatika wala tukhafid biha, di surat Al-Isra ayat 110. Wala tajahhar bi sholatika, dan jangan engkau keraskan sholatmu. Wala tukhafid biha, dan jangan engkau sembunyikan. Yakni kata beliau tafsirnya, wallahu taala a'lam addu'a. Yang dimaksud salat di sini adalah doa. Itu. Ini berarti di beliau jadikan dalil ya, untuk zikir setelah salat. Wala tajhar tarfa bihi. Wala tajhar, yakni maksudnya jangan kau tinggikan suara. Wala tukhafit hatta la tusmi'a nafsaka. Tapi jangan pula terlalu disembunyikan, terlalu lirih sampai dirimu sendiri bahkan enggak bisa dengar. Jadi antara itu. Wa asabu ma ra'a Ibnu Zubair min tahlilin Nabi sallallahu alaihi wasallam ma ra'a Ibnu Abbas min takbirih kama rawaina. Itu. Dan menurutku apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Zubair dari tahlilnya Nabi, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, dan seterusnya tadi, maupun yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dengan takbir ya, tadi kama rawaina. Ya, itu pemahamannya seperti yang kami katakan, yang kami ucapkan, yakni Nabi ketika itu hendak mengajari sahabatnya. Qala Syafi'i, Syafi'i mengatakan wa ahsabuhu innama jahara qalilan liyata'alama an-nasu minhu. Dan menurutku sesungguhnya beliau sallallahu alaihi wasallam itu menjahar ya, menjahar sedikit liyata'alama an-nasu minhu, agar manusia belajar dari beliau. Wadzalika, kenapa Asy-Syafi'i berpendapat seperti ini, kok tidak berpendapat jahar terus-menerus? Liana amat riwayat illati katabnaha ma'a hadza wa ghairiha laisa yudzkaru fiha ba'da tasrim tahdhirun wala takfir. Karena seluruh atau keumuman riwayat-riwayat yang kami tulis bersama dengan ini dan yang selainnya, ya, di riwayat tersebut itu tidak disebutkan tahlil, tidak disebutkan takbir setelah salam. Begitu. Wa qad yudzkaru anna dzakara ba'da shalah bima wasaftu. Wa yudzkaru insurafu bila dzikrin. Ada disebutkan beliau berzikir setelah sholat dengan apa yang aku sampaikan tadi, kata beliau. Dan juga disebutkan di riwayat beliau insiraf selesai salam tapi tanpa berzikir. Wa dzakarat Ummu Salamah muktahu. Ummu Salamah pun juga menyebutkan tentang beliau diam sejenak. Walam yudzkar jahrun. Dan di situ tidak disebutkan bahwa beliau membaca dengan keras yang tadi. Wa sabuhu lam yamqus illa liyadhkura dzikran ghairu jahrin. Menurutku tidaklah beliau itu berhenti sejenak kecuali untuk berzikir dengan zikir yang tidak keras. Nah, sekarang fikihnya. Fa in qala qailun, kalau ada seseorang yang bertanya, wa mithlu madza? Apa ada yang fikihnya itu semisal dengan ini? Maksudnya pernah Nabi SAW itu mencontohkan ke sahabatnya, tapi kemudian beliau ya ketika sudah dipelajari oleh sahabat, beliau tidak mengulanginya lagi. Apa ada begitu? Mafhum ya? Maksudnya qultu, kata Imam Syafi'i, aku katakan mithlu, ya ada, itu seperti anau sholat alal mimbar, saat beliau Nabi SAW itu sholat di atas mimbar. Sekarang apakah ya julur riwayat atau amat riwayat bahwa Nabi SAW itu sholatnya itu seringnya di mimbar? Tidak kan? Ini satu yang kita dapat itu. Ya kunu qiyamu wa ruku'uhu alaihi, di mana Nabi berdiri dan rukuk di atas mimbar. Fataqah qara, kemudian beringsut ke belakang, hatta yasjuda alal ardi, sampai sujud ya di tanah. Wa aktsaru umrihi lam yusalli alaihi. Mayoritas ya umur beliau, beliau tidak sholat di atas mimbar. Walakinahu fi ma ara, tapi pada apa yang aku sangka, pendapatku, ahabba an yu'allima man lam yakun yarahu mimman ba'uda anhu. Nabi itu sholat di atas mimbar agar jamaah yang jauh itu bisa melihat tata cara sholat beliau. Kaifal qiyam wa ruku' wa rafa', bagaimana cara berdiri yang benar, rukuk yang benar, kemudian bangkit dari rukuk dengan benar, itu bagaimana? Yu'allimuhum anna fi dzalika kullihi sa'atan. Beliau mengajari mereka bahwa pada seluruhnya tersebut ada perkara yang luas sa'ah. Mudah. Nah. Seperti itu. Tinggal sedikit. Wa sahiban yadhkuru al-imamu Allah syai'an fi majlisihi qadra ma yataqaddamu min man sarafa min an-nisa'i qalilan. Aku menyukai untuk imam ya, berzikir sebentar di majelisnya, di tempat duduknya, sekedar agar kemudian para wanita keluar gitu. Keluar sejenak. Kama qalat Ummu Salamah tsumma yaqum. Sebagaimana dikatakan oleh Ummu Salamah, kemudian barulah ya imam mau berdiri atau dia berpindah atau dia menghadap ke sahabat, ke makmum. Wa in qama qabla dhalik aw jalasa atau lam dhalik fala sya'ali. Tapi kalau dia berdiri sebelum itu ya, sebelum dia duduk sejenak atau dia duduknya lebih panjang dari itu, maka tidak mengapa. Walil ma'mum ayyan sharif idza qada al imamu as-salam. Ma'mum silakan dia kemudian beranjak, dia salam begitu, kemudian beranjak pergi ketika imam juga sudah selesai salam. Qabla qiyamil imam, bahkan sebelum imam berpindah. Wa an yuqira dzalika hatta yansharifa ba'da insirafil imam aw ma'ahu ahabu ilayya lahu. Tapi kata beliau ahabu ilayya lahu, aku lebih menyukai bagi makmum untuk dia mengakhirkan ya beranjaknya itu sampai imam pun beranjak pindah atau dia menghadap kepada para makmum. Wastahibul musalli min faridan walil ma'mum an yutila adzikra ba'da shalah. Aku menyukai bagi orang yang salat munfarid dan bagi makmum untuk memperpanjang zikir setelah salat. Wa yakthuru du'a rajal ijabati ba'dal maktubah. Dan memperbanyak doa mengharap diijabahi doa tersebut setelah salat maktubah. Ini satu pendapat dari beliau. Berarti beliau berpendapat wallahu alam ya secara zahirnya yang wallahu alam ya muhtamil, tapi zahirnya beliau berpendapat boleh untuk berdoa secara umum setelah salat maktubah itu. Al-muhim yang jadi titik pembahasan atau yang ingin saya sampaikan tadi adalah fikih Al-Imam Syafi'i tentang masalah zikir dengan suara keras setelah sholat itu tadi. Kalau Nabi pernah berzikir dengan keras, maka itu tujuan untuk taklim. Ya. Maka kalau kita pun sebagai imam hendak misalnya di masyarakat mengajari manusia, maka kira-kira mereka sudah belajar dari kita, sudah selesai kerasnya. Thumma yusir, itu kan kata beliau. Hatta yara annahu yata'alamu minhu thumma yusir. Sampai imam berpendapat sudah dipelajari oleh makmum, thumma yusir. Kemudian dia melirikkan lagi zikirnya. Nah. Ini ucapan Asy-Syafi'i di Al-Qum. Subhanallahi walhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah.